أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الإمام المفسر رحمه الله: لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلى كافر مثلهم. وقالوا إلا تفعلوه أي مولاه المؤمنين معاداة الكافرين بأن وليتموهم كلهم أو عاليتموهم كلهم أو وليتم الكافرين وعاليتم المؤمنين تكون في الأرض فتكون فتنة في الأرض وفساد كريم كبير فإنه يحصل بذلك من شر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعلم كثير من عبادة الكبار فالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين الذي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. berkata الإمام سعد رحمه الله setelah الله sebutkan الولايات بين المؤمنين kecintaan antara orang yang beriman satu dengan yang lainnya, wala saling cinta kasih sayang antara orang yang beriman dengan yang lainnya. Maka Allah sebutkan orang-orang kafir yang mereka dikumpulkan dengan kekufuran, ba'dhum awliya li ba'd, satu dengan yang lainnya menjadi penolong. Fala yuwalihim illa kafirun mithluhum, maka mereka tidak akan melakukan wala, al-wala condongan, cintaan, pertolongan kecuali sesama orang kafir sama dengan mereka. Demikian pula kalian orang-orang beriman, illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, saling mencintai antara orang-orang beriman dan memusuhi orang-orang kafir, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Sehingga yang dituntut pada orang-orang beriman, al-wala wal-bara, nah, sesama orang-orang beriman, al-wala pada orang-orang beriman, al-bara pada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Kalau tidak melakukan hal itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takun fitnah, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadin kabir, dan kerusakan yang besar. Mu'alatul mu'minin, mu'adatul kafirin, harus mencintai orang-orang yang beriman dan memusuhi orang-orang kafir. Dan wa'alaitumuhum kullahum awa'adaitumuhum kullahum awa'alaitumul kafirin wa'alaitumul mu'minin. Kalau kalian mencintai orang kafir, memusuhi orang mukmin, maka akan terjadi fitnah kerusakan yang besar di muka bumi. Fa innahu yahsul bidzalika min asy-syarr, karena yang demikian akan terjadi kejahatan, keburukan. Ma la yanhasir ikhtilatul haqq bil batil, yang tidak terhitung lagi dari bercampurnya al-haq dengan al-batil, bercampurnya orang beriman dengan orang kafir. Wa'alam kathir min ibadatul kibar, sehingga tidak akan tegak ibadah-ibadah yang besar seperti jihad, hijrah dan yang lainnya, karena bercampur baur. Ghalzaik maqasid syar'ad-din lati tahud, dan yang lainnya dari maksud-maksud syariat yang akan hilang kalau seandainya orang-orang yang beriman mencintai orang kafir atau bergaul alwala, ya menjadikan orang kafir sebagai penolong, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, sebaliknya terhadap orang-orang beriman malah tidak mau menolong, tidak mau wala, membantu satu dengan yang lain. Maka akan terjadi fitnah fil ard wa fasadun kabir, fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.